Untuk menyayangi, untuk mengasihi, kalau bisa untuk menyantuni mereka-mereka, dua di antaranya cuma contoh kecil dari anak dan putri kita, yatim piatu. Irmis, goyang lagi all, artisnya Monata.